ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin. Kita masuk insyaallah pada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanajjanani junan akhar hatta takhtalitu binnas min ajli dhalika yuhzinu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalilun faqih mufassir, sahabat yang mulia, faqih mufassir, semoga Allah meridai beliau, berkata terhadap sabda Rasul alaihi salatu wassalam, jika kalian bertiga, maka janganlah yang dua berbisik tanpa yang ketiga, sampai mereka bercampur dengan manusia. Hal itu supaya tidak membuatnya sedih. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh al-Imam Bukhari wa Muslim, dan lafaz ini adalah miliknya Imam Muslim. Hadis ini secara konteksnya makruf, sharihun sahih secara konteks, dipahami dengan jelas karena lafadznya juga jelas, hadisnya pun sahih. Tidak boleh seseorang yang berjalan tiga orang, yang keduanya berbisik, meninggalkan yang satu sampai mereka bercampur dengan manusia lain, entah di pasar atau di keramaian. Kenapa hal itu dilarang? Karena hal itu bisa membuat hati satu orang ini sedih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ini adalah adab yang mulia dalam Islam. Adab yang jarang sekali diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena memang mereka tidak tahu tentang perkara ini, atau mereka bermudah-mudahan. Di dalam hadis ini disebutkan sebuah adab yang sangat mulia. Baik, disampaikan kepada kita Abna Syekh min sababil huzn. Perkara yang paling ringan yang bisa menyebabkan sebuah kesedihan, gundah gulana, resah, gelisah di dalam Islam. Yaitu berbisiknya dua orang tanpa mengajak yang ketiga. Jika pada saat itu tidak ada manusia lain. Ini menunjukkan tentang rahmatnya Islam, tentang rahmatnya agama Islam. Sampai perkara yang sekecil ini yang bisa membuat kesedihan hati seorang muslim dilarang untuk dilakukan. Baik, sehingga dari hadis ini diambil sebuah kaidah oleh para ulama, ya, kalau seandainya yang kecil saja tidak boleh, faminta bid aula al akbar, maka lebih utama sesuatu yang besar, yang memukul atau bahkan sampai membunuh. Ini hukumnya haram. Kalau seandainya sesuatu perbuatan yang padahal itu bisa jadi tidak bersangkutan dengan naam seseorang, dan hal itu bisa membuat sedihnya seseorang, dilarang. Apalagi sampai hal itu bersangkutan dengan seseorang dan membuat dia sedih. Orang berbisik belum tentu membisiki orang yang ketiga ini, dan bisa jadi membisiki dia tentangnya. Masih ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Hal ini dilarang dalam Islam. Padahal belum tentu, ya, membisiki kejelekan orang ini, ya, bisa jadi perkara yang lain. Dilarang dalam Islam. Baik. Saking rahmatnya Islam terhadap umatnya, apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Ini tentunya akan sangat dan taib dilarang dengan keras. Maka kepekaan seseorang dalam perkara ini dituntut. Karena sebuah al-hazan, kesedihan, itu kalau seandainya bercokol, berlarut-larut dalam hati seorang muslim, seorang manusia, ini akan menghancurkan hati, akan menghancurkan kalbu. Baik. Dan hati kalau sudah dimasuki dengan kesedihan, maka akan rusak dan binasa. Baik, berapa banyak kesedihan hati sampai mengantarkan kepada bunuh diri. Kesedihan hati menghantarkan kepada kebinasaan kaum, dendam. Sebab apa? Sedih. Merasa dikecewakan. Merasa dikhianati. Wa ila akhirih. Dan juga yang lain. Kata para ulama, innal hazana idza dakhala al-qulub damara al-qulub. Sedih itu kalau sudah masuk ke relung hati, maka akan menghancurkan. Sehingga seseorang itu berbuat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak dinalar, masuk akal, sebab apa? Hatinya sudah dimasuki dengan sebuah kesedihan. Bunuh membunuh. Apa sebabnya? Di antaranya satu ini. Baik. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Fattaku da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang kalian zalimi. Jadi di saat kita menzalimi seseorang, jangan merasa kita menjadi menang. Ya. Ketika kita menzalimi seseorang, menipu, berbohong, berdusta, jangan merasa kita ini menjadi orang yang menang. Ya, ingatlah, nah bahwasanya doanya orang yang mazlum kita zalimi mustajab. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Doanya orang yang terzalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada antaranya dengan Allah hijab, penutup langsung sampai kepada Allah. Lantas bagaimana dengan yang lebih besar daripada ini? Ya. Nasallallahu ta'ala salam ya, wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan ya. Siapa yang mampu terhindar dari perkara-perkara seperti ini ya. Kadang kita terlalu mengurusi perkara-perkara yang besar ya. Sementara yang kecil-kecil seperti ini seakan-akan ya, tidak kita hiraukan. Kita lupa bahwasanya jatuhnya seseorang dari kendaraannya terkadang karena kerikil. Adapun ketika ada batu, dia siap-siap, ini batu, saya akan bilang, ini batu, saya akan berhenti dulu. Tapi kalau yang kerikil-kerikil tadi, Anda belok jatuh. Tidak ada hiraukannya seperti ini. Nah, sehingga sebelum kita memikirkan hal-hal yang besar dalam agama ini, tentunya kita memikirkan perkara-perkara yang kecil yang seperti ini yang kadang membuat kita jatuh. Tak terasa. Nah, ini yang kadang terus kita pikirkan. Perkara-perkara yang sifatnya sepele, kita pandang sebelah mata, justru itulah yang menjadi kebinasaan buat kita. Nah, qala asy-syekh rahimahullah wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha fala yatanajjasna al-munajah al-musyawarah wal masarah al-munajah al-musyawarah wal masarah berbisik bermusyawarah atau berjalan Allah taala berbisik dua orang ini berbicara, berbincang dua orang ini atau berjalan berdua meninggalkan yang ketiga. Tiga orang, yang dua duluan, yang satu ditinggalkan sama dia. Nah. Dunal akhar hatta yastalitu binas tanpa mengajak yang satunya. Ya. Jangan sampai kalian semuanya bergabung dengan manusia entah di pasar atau di keramaian. Wa'allalahu biqauli, hal itu dilarang karena ada illah. Apa illahnya? Apa alasannya? Jadi di dalam agama ini sebuah larangan terkadang ada illah, ada alasan-alasan kenapa kita dilarang. Terkadang tidak ada. Nah, sehingga kewajiban bagi kita adalah taslim. Serah saja sudah. Larangan ditinggalkan. Tidak perlu apa sih ini alasannya kok dilarang. Kayaknya tidak masuk akal. Nah, Anda tidak bisa seperti itu. Dalam agama, kewajiban kita adalah taslim. Menyerahkan diri kita. Larangan ditinggalkan, perintah kita lakukan. Ya, terlepas dari kita melihat alasan-alasan itu semuanya. Kita mengetahui alasannya, walhamdulillah. Tidak mengetahui, ta'budillah. Bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Apa alasannya kita dilarang dari perkara-perkara ini? Biqaulihi min ajli anna dzalika yuhzinu. Alasannya perbuatan itu bisa membuat sedihnya seseorang. Min ahzana yuhzinu mithlu akhraja yukhriju. Kalimat ahzana dari wazan af'ala yuf'ilu yuhzinu seperti wazan akhraja yukhriju. Membuatnya sedih. Aw min hazina yahzun bi dhammi zai hazina yahzun. Ini beliau berbicara tentang tasrifnya, perubahan-perubahan kalimat. Bisa diambil dari kata ahzana yuhzinu seperti timbangan akhraja yukhriju, bisa dengan hazina yahzun, yahzun bi dhammi zai. Baik. Bisa dibaca yuhzinu, bisa dibaca yahzunu. Muttafaq alaih wa lafzul muslim. Fihi annahyu 'anit tanajitnani idza kana ma'ahuma thalith. Di dalam hadis ini jelas larangan berbisik, bermunajah, ya berbisik-bisik dua orang jika bersamanya ada yang ketiga. La idza kanu akthar min thalathah. Dan tidak dilarang jika lebih dari tiga orang. Kenapa? Lintifa'il illah. Karena ternafikan illatnya, cacatnya, alasannya. Allati nasa 'alaiha, yang dinaskan. Wahya annahu yuhzinu. Ya infiraduhu, yaitu membuatnya sedih kesendirian dia. Kenapa enggak diajak? Nah, kenapa kok saya enggak diajak? Kenapa kok saya enggak diajak bicara? Ada apa dengan saya? Ada apa keduanya? Ya, setan, ya talaat, bermain-main dalam hati. Dan itu setiap orang seperti itu. Hati-hati kita itu tak terlepas dari bisikan-bisikan seperti itu. Kok pulang diam? Kenapa? Kok pulang seperti itu? Kenapa? Gelagat jelek itu bisa terbaca oleh hati. Ya. Karena hati bisa membaca hati, ya. Atau gelagat kurang enak biasanya terbaca oleh hati. Dan akan tampil dengan zahir. Nah, ini pun sebagaimana terkisahkan dari ucapan-ucapan para salaf, an-nasihatu idza kharaja min qalbi waqa'al qalba ila qalbi. Nasihat itu kalau muncul dari hati, ya, maka akan menempati hati. Para salaf, para a'immah, kitab-kitab mereka mubarak, mereka meninggal terus dibaca, dikaji, diterjemahkan, dicetak ulang. Kenapa? Min qalbi. La uzaki ahadan, wallahu yuzaki, wallahu yuhasibu. Kita tidak mentazkiyah siapapun, tetapi Allah yang mentazkiyah. Nah, kitab-kitab mereka, subhanallah, mengena dalam hati kita. Nasihat-nasihat mereka, ya, mengena dalam hati-hati kita. Kenapa? Kharaja minal qalbi al-mukhlis, keluar dari seorang hati, ya, dari hati seorang yang ikhlas dalam menasihat. Nah, wa ihamun annahu mimman la yu'ahil lisir, dan memberikan sebuah iham, prasangka terhadap diri sendiri bahwasanya dia tidak memiliki keahlian dalam kerahasiaan ini. Au yuhimuhu annal khaut min ajli, atau akan memberikan keresahan pada dia bahwasanya terjadinya kedua orang yang berbisik karena sebab dia. Dengan dia berbisik karena sebab saya. Atau kenapa saya kok tidak diajak? Ya. Berbisik-bisik. Apakah menganggap remeh atau bagaimana? Ini akan terjadi. Hati itu akan berbicara. hadithun nafs, ya, jiwa ini akan bergejolak dan berbicara. Kalau enggak segera dijawab pertanyaannya, akan muncul berbagai macam ya kejelekan-kejelekan. Karena hati seseorang itu beda, ada hati yang luas, ada hati yang sempit, ada yang gampangan, ada yang tersinggungan, ya, ada yang mudah, ada yang susah. Ya, kalau pas nemui orang hati-hati yang luas, lah labas, masalah, nikmat. Tetapi kalau pas menemui hati yang sempit, ya, susah. Wa dallatil 'illatu 'ala annahum idza kanu arba'a fala nahya 'an firadithni bil munajat li faqdil 'illah. Ini menunjukkan alasan hal itu dilarang, ya, jika satu orang, tetapi kalau empat orang yang keduanya berbisik, masih dua orang yang bicara-bicara yang seperti ini, tidak mengapa. Kenapa hilang? Ya, cacatnya, hilang alasannya. Demikian juga suatu keadaan, ya, yang dilakukan, tetapi alasannya enggak ada. Maka disebutkan dalam sebuah kaidah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu berputar pada sebabnya, atau pada na'am sebabnya. Ada hukum, ada sebab, ada hukum. Ya, enggak ada sebab, enggak ada hukum. Bagaimana cara menerapkan? Hukumnya sedih, sebabnya bermunajat, berbisik-bisik. Ya. Wal hukmu yaduru ma'illati, dan hukum berputar kepada na'am sebabnya, alasannya. Kalau seandainya alasannya ada, hukumnya tidak ada, maka boleh. Bagaimana maksudnya? Bagaimana penerapannya? Ada tiga orang yang berjalan bersama. Mereka saling kenal. Yang keduanya berbicara. Yang ketiganya paham. Paham betul apa yang mereka sampaikan walaupun berbisik. Berarti di sini ilatnya tidak ada. Ya, ilah kesedihan tidak ada, maka boleh. Ya. Anda bertiga. Tayyib. Kemudian yang keduanya berbicara, bermunajat, berbisik-bisik. Yang ketiga paham betul, ya, apa yang mereka bisikkan. Hal itu pun tidak membuatnya bersedih hati, karena paham apa yang mereka bicara, maka tidak dilarang yang demikian. Kenapa? Hukumnya tidak ada, tidak membuatnya sedih. Nah, tetapi mayoritas yang seperti ini, ya, akan membuat sedih. Kenapa? Biasanya kalau orang berbisik itu enggak pengen diketahui. Nah, enggak pengen diketahui. Maka para ulama pun mengatakan segala bentuk sesuatu yang bisa membuat sedih diharamkan. Nah, kecuali di ajri di masalahnya masalah agama, baik, masalahnya masalah di menghajar pelaku maasi, ya, menjauhi pelaku maksiat, walaupun dia sedih, labas. Kenapa? Ini perintah agama. Wa dhahiruhu 'amun li jami'il aqwal fi safarin aw hadarin wa ilayhi dhahaba Ibnu Umar wa Malik wa jama'irul ulama. Secara zahir hadis ini umum dalam segala keadaan, baik ketika safar maupun ketika hadir. Baik ketika dalam safar maupun dalam keadaan tidak safar. Ini madhabnya Ibnu Umar, Malik dan Zuhud para ulama. Wada'a ba'duhum naskuhu. Wala dalil 'alaihi. Sebagian mengatakan hadis ini sudah dinasakh, sudah dihapus. Tetapi enggak ada dalil yang sahih. Wa amal ayat di surat Al-Mujadalah, adapun ayat yang tersebut dalam surat Al-Mujadalah, fahiya bi nahyil yahud 'anit tanaji. Surat Al-Mujadalah ini adalah larangan kepada orang Yahudi untuk berbisik-bisik. Kama akhrajahu Abdun ibn Humayd wa ibn al-Mundir wa al-Mujahid. Sebagaimana ini dikeluarkan oleh Abdun ibn Humayd dan ibn al-Mundir dari Mujahid di qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dilarang dari berbisik? Qala al-Yahud. Kemudian Mujahid mengatakan, itu orang-orang Yahudi. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Muqatil ibn Hibban qala kana bainal yahud wa bainan nabi muwada'. Fa kana idza marra bihim rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalasu yatanajaw bainahum hatta yatunul mu'min annahum yatanajaw nabi qatli aw bima yakrahul mu'min fa idza ra'a al-mu'min dhalika khashiyahum fataraqa tariqahum alaihim panahahum nabi alaihi salatu wasallam an-najwa falam yantahu fa'anzalallahu ta'ala alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa. Kemudian dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hibban rahimahullah, berkata beliau tentang sebab turunnya ayat ini, dulu di antara Yahudi dan Rasulullah ada muwada'ah, ya, perjanjian. Fakanu idza marra bihi, maka mereka jika lewat melewati mereka salah satu dari sahabat Rasul, ya, jadi kalau ada yang lewat salah satu dari sahabat Rasul melewati orang Yahudi, mereka duduk-duduk dan berbisik-bisik. Ya, jadi kalau sahabat Nabi lewat di tengah-tengah mereka, tiba-tiba Yahudi ini duduk dan berbisik-bisik. Ya, sampai sahabat ini menyangka mereka berbisik-bisik hendak mencelakai dia, membunuhnya, atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh sahabat ini terhadap sahabat ini. Nah, kemudian seorang mukmin jika melihat orang Yahudi melakukannya, orang mukmin ini takut sehingga dia meninggalkan jalannya, tidak melewati mereka karena khawatir akan dicelakai. Maka Nabi pun ketika melihat kejadian ini melarang orang Yahudi untuk berbisik-bisik jika ada orang muslim atau mukmin dari sahabatnya lewat. Tetapi mereka tidak mau menghentikan perbuatannya, kemudian turunlah ayat Allah, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dilarang untuk berbisik tetapi mereka melakukannya. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna illi na'am tsumma ya'uduna liman nuhu 'anhu, kemudian kembali kepada apa yang dilarang untuk mereka. Ila akhir ayat. Bukan ini. Ya. Tayyib, ayat ini maksudnya bukan sebagai penghapus hadis tersebut yang kita baca tadi. Hadis ayat ini adalah turunnya kepada orang-orang Yahudi. Naam, turunnya kepada orang-orang Yahudi. Adapun hadis seperti atas lafadznya dilarang kita untuk munajat, ya, berbisik-bisik jika hal itu menyebabkan kesedihan yang lain sampai bercampur dengan manusia atau masuk di pasar-pasar. Baik. Qala rahimallahu wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisi thumma yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u mutafaqun alaih. Masih membicarakan seputar adab dari Abdullah bin Umar. Naam, sebagian radhiyallahu anhuma, sebagian radhiyallahu anhu. Kalau huma kembalinya kepada anak dan bapaknya, kepada Umar dan Abdullah anaknya. Tapi terkadang kita mendapati radhiyallahu anhu ini kembali kepada sahabat sendiri, tidak kepada bapaknya. Kenapa? Karena mungkin bapaknya masih musyrik di kala itu. Adapun Umar, sahabi khalifah thaniyah, Abdullah bin Umar, sahabat. Nah, sehingga ketika membacakan doa, maka untuk keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma. Enggak radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma. Baik, beliau berkata, bersabda Rasul, janganlah seorang laki-laki membangunkan laki-laki yang lain dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempatnya, tetapi berlapang-lapang dan luas-luas. Ini juga adab, ya, dalam bermajelis. Adab dalam bermajelis, tidak boleh membangunkan, ya, orang yang sedang duduk, kemudian pengen duduk di situ. Tidak boleh, apapun alasannya. Mungkin dia pejabat, atau dia itu orang, ya, yang dihormati. Islam lebih dihormati dari pejabat, Islam lebih dihormati dari orang yang mulia. Aturan Islam lebih mulia dari siapapun. Kalau kita tidak naam mengindahkan ini, bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tetapi Islam lebih pantas dihormati. Ya, tidak ada yang lebih mulia dari Islam dan aturannya, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam dan aturannya. Semua manusia itu yang memuliakan hanya di antara kita. Adapun di sisi Allah, maka amalan mereka yang memuliakan mereka. Anda mulia itu karena kita-kita juga. Ya, ada pejabat karena ada rakyat. Pejabat enggak ada rakyat, dia enggak akan jadi pejabat. Ya. Demikian pula sebaliknya, yang meninggikan kita di dunia ya manusia juga. Allah, ya. Sama. Kita di hadapan Allah abdun hamba sahaya. Enggak ada yang mulia dan enggak ada yang hina, semuanya sama kecuali amalannya. Adapun kalau di hadapan manusia, maka sesuai dengan keadaan kita. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk naam memuliakan diri kita, menganggap diri kita lebih mulia dari yang lain. Ya, karena bagaimanapun kita mulia karena ada yang memuliakan. Tidak mungkin kita mulia sendiri. Nah, semua serba membutuhkan. Orang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Ya, yang penguasa butuh kepada rakyat, rakyat butuh kepada penguasa. Nah, dia tidak akan bisa jadi penguasa kalau hidup sendirian di hutan. Nah, sekaya apapun kita ini fuqara. Ya, setinggi apapun pangkat kita ini fuqara. Pangkat kita enggak akan berharga kalau kita misalkan ya pergi ke tengah lautan, enggak ada yang tahu kita siapa. Nah, maka dikatakan wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dari segala penjuru, tidak butuh siapapun. Kalau kita fuqara dari segala penjuru, pasti membutuhkan. Mungkin ada yang bilang, saya sudah enggak butuh manusia, saya sudah punya segalanya. Baik, Anda punya segalanya. Semakin banyak dunia, semakin terkuras tenaga, waktu, pikiran kita. Nah, kita punya perusahaan. Siapa yang menjalankan perusahaan? Bukankah juga manusia? Artinya kita butuh pada manusia. Kita duduk di rumah, kita punya pembantu. Apakah pembantu juga bukan manusia? Dia juga manusia. Ya, semakin kita kaya, berarti kita semakin miskin. Kenapa? Karena semakin membutuhkan. Semakin membutuhkan orang lain, keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Butuh yang ngerjakan untuk apa, kerjaan kita, butuh orang yang membereskan rumah kita, wailah asli. Nah, maka jangan sampai seseorang merasa dirinya besar, kemudian membangunkan orang lain, kemudian duduk tempatnya. Ini ada di dalam majelis. tetapi berluas-luas dan berlapang-lapang. Baik, qala rahimahullah. Wa fil lafdin li Muslim disebutkan lafaz dari Imam Muslim, la yuqimanna, janganlah membangunkan, disigotin nahi dengan bentuk larangan, mu'akib yang dikuatkan. Falafdul khabar fi hadzal hadits allazi ata bihi al-musannif fi ma'na an-nahyi, lafaz khabar, ya, konteksnya konteks pengkabaran, kisah, pengkisahan, ya, ini ada faedah diambil dari lafaz lain, ini maknanya adalah pelarangan, janganlah salah seorang membangunkan orang lain, ini lafaznya kan pengkabaran, bukan pelarangan, jangan kamu lakukan. Ini lafaz pelarangan, tetapi kalau janganlah seseorang membangunkan orang lain, ini lafaznya pengkabaran, mengabarkan sebuah kejadian. Ya, lafaz ini ya artinya adalah melarang. Wa dhahiru tahrim, dhahirnya haram. Faman sabaqa ila mawdhi'in mubahin min masjidin aw ghairihi li salatin aw ghairiha min at-ta'atah wa ahaqqu bihi. Ya, barang siapa yang dahulu mendapatkan sebuah tempat yang mubah, ya, sebuah tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti masjid, tidak ada yang memiliki masjid ini, sampai yang pewakaf masjid ini pun tidak memiliki tempat, ya, tidak berhak. Kenapa? Sudah mubah, milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Atau yang lainnya, seperti tempat-tempat tunggu di jalan-jalan raya, itu mubah. Tempat-tempat persinggahan, itu mubah. Untuk sholat atau yang selainnya dari ketaatan, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat tadi sampai selesai. Di sana juga ada kaidah, man sabaqa ila mubah fahuwa haqqu bihi. Barang siapa yang lebih ya cepat mendapatkan tempat yang mubah, dia lebih berhak untuk memilikinya sampai selesai hajatnya. Seperti di masjid. Ya, ketika dia sudah sampai stop depan, dia orang yang paling berhak saat itu. Tidak ada yang lebih berhak dari dia. Ya, sampai kapan? Selama-lamanya enggak, sampai dia menyelesaikan hajatnya, sholatnya atau itikafnya atau apanya, setelah itu dia pulang kembali untuk rebutan tempat ini. Siapa yang lebih dahulu, dia yang mendapatkan dan lebih berhak. Ini masalah apa perkara-perkara sifatnya mubah. Apapun. Wa yahrumu 'ala ghairihi an yuqima minhu illa annahu qad afada. Hadis man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa haqqu bihi. Diharamkan bagi siapapun untuk membangunkan dia kemudian menempati tempatnya. Ya, kecuali telah diambil sebuah faedah dari hadis man qama min majlisihi, barang siapa yang bangkit dari majlisnya tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia balik ke situ, maka dia orang yang berhak. Tentunya kalau komanya ini adalah sebuah hajah yang rentang waktunya tidak lama. Ya, misalkan Jumat, kalau di kita mungkin masjid-masjid umum, kita enggak merasakan rebutan. Tempat-tempat itu sudah silahkan di depan-depan saya, mau di belakang aja, biar cepat pulang. Ya, kalau kita kan gitu. Kalau perlu, berangkatnya jam 11:30, nunggu khotib, nongkrong di pintu masjid. Yang lain sudah masuk dulu, Pak. Saya mah gampang. Enggak ada istilah rebutan kalau di kita di sini. Ya, tapi kalau di ma'ahid sunnah, di pondok-pondok ahli sunnah, itu tempat pertama rebutan. Ada yang pada subuh sudah ya di situ. Ya. Nah, kita enggak pernah merasakan rebutan. Nah, kapan? Ya, kita boleh menempat tempat itu kalau dia pergi. Untuk ya suatu urusan yang lain, tetapi kalau sekedar pergi berwudu kemudian dia balik ke tempat itu, dia yang berhak tempatnya tadi. Nah, kadang kalau dulu kita di Yaman, tempat di belakang imam yang pernah kosong dari orang, tempat di belakang imam sekitar 1, 2, 3, 4 imam nggak pernah kosong di sini orang, nggak pernah kita lihat lubang itu, nggak pernah, pasti ada yang duduk di situ. Baik, ada subuh, ada maghrib, ada isya, ada duhur, ada di situ. Orangnya itu terus. Masya Allah. Ya, semangatnya dia dalam ibadah. Tidak pernah bangkit dari situ kecuali wudhu, kecuali makan, kecuali apa. Habis makan, balik lagi ke situ, duduk lagi. Ya. Wudhu, tinggal sebentar, balik lagi ke situ, duduk lagi. Seperti setiap hari. Kenapa? Karena keutamaan. Kalau kita kan enggak melihat keutamaan di sini, apa keutamaannya sama-sama karpet. Tapi orang yang tahu ilmu, ya, keutamaan di belakang imam, ya masuk. Baik. Panjang di sini. Kita bahas, kita ambilkan poinnya. Akhrajah Muslim anahu, bahasa Arabnya apa nama enggak bisa teruskan mungkin. Bahasa ini kemudian insyaallah minggu depan. Akhrajah Muslim anahu idza kana qad sabaqa fi haqqun ya'din bi qu'udihi musallin aw ghairuhu thumma faraqahu li hajah thumma ada wa qad qa'ada fi ahadun anna lahu an yuqimahu minhu. Wa ila hadza dhahab al-Hadawiyyah wa Syafi'iyyah wa qalu la farqa fil masjid baina an yaquma wa yatruk fihi sajadah aw nahwa ha aula fa inna haqqo bihi qalu inna ma yakuna haqqo bihi fi tilka shalah wa dahaduna ghairiha wa la yashmul min man qa'ada fi mawdhi'in makhsus li tijaratin aw khirfatin aw ghairihi ma qalu kadhalika man ta'ada fil masjid mahallan yajlisu fihi fa huwa haqqo bihi qala al-mahdi ila al-aisha wa qala al-ghazali ila al-abad ma lam yadhrib wa amma ila qama al-qa'id min mahallihi li ghairihi فضيل عن الجواز هو رؤيا عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقود فيه وحمل على أنه تركه تبرعا للجواز أنه قام له حياء من غير طيبة النفس. فهم؟ نعم فهم إن شاء الله. Intinya tadi. Seseorang yang sudah sampai ke tempat yang mubah, dia berhak sampai dia pergi. Tidak boleh dibangunkan. Ya, kalau perginya tadi lama, maka yang lain berhak untuk menggantikan. Tapi kalau perginya sebentar, wudu dan lain sebagainya, yang sifatnya masih ada hubungannya dengan ya, ibadah, maka dia yang berhak. Tidak boleh seseorang, kata beliau, menghajus tempat. Karena pengen dapat shof awal, dia pasang sajadah dari subuh. Di situ dia dagang, dia mandi, main bola. Ya, misalkan nanti datang-datang sudah ada sajadah. Nah, tinggal dulu. Nggak. Seperti tidak boleh. Namanya hajun makan, hajus. Tidak boleh hajus-hajusan seperti ini. Tidak boleh. Hajus itu pesan tempat. Ya, tidak boleh. Seperti itu saking rebutan tempat yang berpahala tadi sampai-sampai anaknya suruh lari, kamu lari duluan pakai sajadah biar dapat tempat. Kalau kita kan enggak ada acara-acara kayak gitu kan. Nah, enggak ada acara-acara suruh anak suruh lari, suruh pasang tempat di masjid, enggak ada. Sedapatnya justru kalau misalkan bisa Jumat bisa dapat di bawah pohon itu lebih senang, lebih adem, lebih bebas, lebih lega. Ya, di masjid enggak mau. Enak di bawah pohon aja. Ini kalau kita enggak ada merasakan kayak gini. Jadi kalau kita bahas kayak gini, kalau enggak nemu pas kenyataannya kayak masa sih sampai rebutan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ternyata emang dibahas oleh para ulama karena memang terjadi yang seperti ini. Ya, dan ini kita rasakan. Bagi kalau sholat tarawih, sholat tarawih itu pas pada Isya itu sholat pertama itu ya rapet-rapet, bahkan sholat itu sampai kayak gini sholat itu. Enggak percaya kan, sholat sampai seperti ini. Saking mereka badannya gede-gede mau gini, enggak mungkin, sampai sholat itu miring-miring kayak gini. Ya. Enggak lega kayak gini, miring sholatnya itu. Biar bisa dapat seperti itu, sholatnya sampai miring-miring di badannya. Kakinya biasa, tapi badannya sampai miring-miring kayak gini. Masya Allah. Karena pengen dapat sholat pertama tadi. Gini aja, setengah jam capeknya, apalagi sampai miring kayak gini sholatnya. Ininya kesana, ini miring kayak gini. Saking pengen dapat shof pertama, rebutan shof pertama, kita kan nggak pernah, ya kayak gitu. Nah, karena saking pengen luasnya, shofnya itu sampai kalau di kita ini renggangnya 1 meter. Ya, kalau bapak mau kaum muslimin di negeri kita ini, tempelin ke apa, kakinya nggak mau. Ya, pengennya lega, shof itu sendirian. Kalau perlu shof sendirian di belakang. Saking pengen leganya ibadah, enggak mau repot-repot. baik. Dan subhanallah, ini kita lihat semangatnya mereka kaum muslimin yang betul-betul hidup dalam ilmu bersama para ulama, bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Maka insyaallah pesawatnya kita tunda minggu depan. Nakafi subhanallah alhamdulillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.